Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna nabiyana muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Masih di dalam ahkam adzabaih, hukum-hukum seputar penyembelihan. Terakhir kita membahas syurutu dzabh, syarat-syarat menyembelih. Dikatakan oleh al-muallif, syarat menyembelih itu dibagi menjadi tiga macam. Syarat yang berkaitan dengan si penyembelih, yang kedua syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih, dan yang ketiga syarat yang berkaitan dengan alat untuk menyembelih. Yang pertama, syarat-syarat yang berkaitan dengan si penyembelih, orang yang menyembelih, ini telah disebutkan bahwa di sana ada dua syarat. Ada dua syarat. Syarat yang pertama adalah si penyembelih memiliki ahliyah. Penyembelih itu memiliki keahlian. Dari sisi dia adalah seorang yang berakal, dia mumayyiz, ya. Sama saja apakah dia laki-laki ataupun perempuan, muslim atau ahli kitab. Seorang muslim atau seorang ahli kitab. Yang dimaksud dengan ahli kitab, dia adalah seorang Yahudi atau Nasrani. Kemudian syarat yang kedua adalah si penyembelih ketika menyembelih, dia berniat bahwa sembelihan itu lillahi ta'ala, ini untuk Allah, bukan untuk selainnya. Dan dia menyebutkan nama Allah ketika menyembelih, ya. Dia menyebutkan nama Allah ketika menyembelih. Yang demikian berdasarkan dalil. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Ma anharad dama wa dzukira smullah alaihi fakulu." Apa-apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah. Ya. Demikian pula hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza arsalta sahmaka wa dzakarta smallah fakul." Apabila engkau melepaskan anak panahmu yang membidik ketika ingin membunuh hewan buruan, dan engkau menyebutkan nama Allah, maka makanlah. Di dalam dua hadis ini mengisyaratkan ada dua syarat hewan tersebut menjadi halal. Pertama, niat. Dia harus meniatkan ketika engkau ingin membidik, melepaskan anak panahmu, atau ketika engkau menggerakkan pisaumu menyembelih, harus ada niat untuk Allah. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, disebutkan nama Allah. Disebutkan nama Allah. Dengan dua syarat ini maka halal apa yang kamu sembelih atau apa yang kamu buru dari hewan buruan. Ini dua syarat yang berkaitan dengan si penyembelih. Kemudian telah kita sebutkan juga syarat yang pertama dari dua syarat yang berkaitan dengan hewan yang disembelih, ya. Hewan yang disembelih, syarat yang pertama adalah ketika menyembelih harus diputus darinya empat perkara. Pertama, al-hulqum, saluran bernafasnya dia. Yang kedua, al-mari, dipotong saluran makan dan minumnya dia. Yang kedua, al-wadajain, dua pembuluh darah dua pembuluh darahnya, dua saluran darahnya terputus. Jadi empat ini harus dipotong. Dan kita telah menyebutkan juga di sana khilaf, perselisihan para ulama, apakah disyaratkan empat ini harus terpotong semua ataukah tercukupkan sebagiannya. Naam. Di sana terbagi menjadi empat pendapat sebagaimana yang kita sebutkan, ya. Harus terpotong kulkum samal mari, minimal ini. Ada yang mengatakan tidak, sebaliknya yang wajib terpotong adalah al-wajjain, pembuluh darahnya, ya. Ini harus terpotong. Walaupun tidak terpotong al-hulkum wal mari, saluran nafas dan saluran makan tidak terpotong, yang penting terpotong saluran darahnya, maka halal sembelihan tersebut. Terlepas dari itu, ini khilaf di kalangan para ulama. Akan tetapi dari semua pendapat itu sepakat al-wajhul akmal, yang paling sempurnanya, yang paling bagusnya adalah terpotong empat saluran tersebut. Maka orang yang menyembelih, ketika menyembelih perhatikan apakah dia telah memotong empat saluran tersebut, saluran nafasnya, saluran makannya, dan dua pembuluh darahnya. Adapun sebagian pendapat yang mengatakan minimal wajib terpotong dua saluran pembuluh darah, mereka berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syaritati syaitan. Rasul melarang dari syaritah syaitan. Apa itu syaritah syaitan? Disebutkan oleh perawi hadis tersebut, Zada Ibnu Isa, Ibnu Isa salah seorang perawi dari hadis tersebut menambahkan, wa hiya allati tuthbahu fayuqta'u al-jildu wala tufrahu wala tufra al-audaj thumma tutraku hatta tamut. Syaritatu syaitan, kata Ibnu Isa, itu adalah hewan yang disembelih kemudian dipotong kulitnya. Jadi ketika menyembelih lehernya, memotong lehernya, kulitnya saja yang terpotong. Adapun dua uratnya, pembuluh darahnya, itu dibiarkan tidak dipotong sampai dia mati. Ini syaritatu syaitan. Ini yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalilkan dengan hadis ini bahwa berarti wajib memotong dua pembuluh darah itu, hukumnya wajib. Kalau tidak dipotong, maka itu syaritatu syaitan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dijawab bahwa hadis ini memiliki kelemahan di dalam sanadnya. Hadis ini hadis yang lemah, hadis dhaif. Walaupun pendapat ini pun sebenarnya pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma anharad dam, apa-apa yang mengucurkan darah. Ya. Dari hadis ini mereka berdalil, beristidlal, tidak akan keluar darah kecuali apabila dipotong dua pembuluh darah tersebut. Ya kan? Enggak akan keluar mengucur darahnya kecuali apabila saluran pembuluh darahnya itu terpotong. Ya, walaupun itu saluran nafasnya, saluran makannya terpotong, tapi kalau dua saluran pembuluh darahnya ini tidak terpotong, ya, darahnya tidak akan keluar dengan deras, akan tertahan di dalam. Nah, itu akan menyebabkan dagingnya menjadi tidak baik. Ya, oleh karena itu bangkai itu dilarang. Karena kenapa? Di antaranya adalah tertahan darah di dalamnya, tidak keluar. Itu akan merusak rasa dan kebagusan dari daging hewan tersebut. Wallahu a'lam. Ini syarat yang pertama, ya. Diputus empat saluran. Saluran nafas, saluran makan dan minum, kemudian dua saluran pembuluh darah. Kemudian kita masuk syarat yang kedua. Di sini terakhir kita kemarin wakaf. Atsani, syarat yang kedua yang berkaitan dengan hewan yang disembelih. An yudkar asmullah azza wajal inda dzabah. Harus disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Ya. Membaca bismillah. Ini syarat. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu mimma lam yudkarismullah alaih wa innahu lafisq. Dan janganlah kalian memakan apa-apa yang tidak disebutkan nama Allah padanya, karena itu adalah kefasikan. Ya. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan haramnya. Harus menyebutkan nama Allah. Tidak boleh menyebutkan nama selainnya. Ya. Nama manusia, nama orang soleh, atau nabi, atau malaikat sekalipun, atau nama jin. Ya. Misalnya Bismi Muhammad, haram, enggak boleh. Nah, Bismi Isa, Bismi Uzair, misalnya. Saya menyembelih dengan nama Isa, Nabi Isa, atau Uzair. Ya. Ini haram, tidak diperbolehkan. Qala wa yusannu an yukabbira ma at-tasmiyah, disunahkan untuk bertakbir, membaca Allahu Akbar bersama dengan bismillah. Ya. Jadi ketika menyembelih membaca bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ya. Lima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam fil udhiyati annahu la madzabaha samma wa kabbar. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi ketika menyembelih udhiyah, sembelihan, beliau bertasmiyah, membaca basmalah dan bertakbir, menyebut Allahu Akbar. Wa fi riwayatin annahu kana yaqul bismillahi wallahu akbar. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan bismillah wallahu akbar. Bismillah hukumnya wajib, membaca basmalah hukumnya wajib. Adapun menambahnya dengan lafaz takbir Allahu Akbar, ini hukumnya mustahab. Ini hukumnya sunnah. Ya. Ini syarat penting ya, membaca bismillah. Kalau mau ditambah dengan Allahu Akbar itu sunnah. Syarat ini tidak akan gugur dan tidak boleh gugur apabila dia lupa atau jahil, dia tidak mengerti. Naam. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang menyembelih muslim atau ahli kitab, dia menyembelih kemudian lupa membaca bismillah. Lupa dia. Bukankah Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Na'am Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa atau kami sengaja tidak sengaja tersalahkan. Apakah ketika dia lupa membaca bismillah ketika menyembelih, hewan sembelihannya boleh dimakan? Berdasarkan ayat ini, jawabannya tidak. Tetap sembelihan tersebut haram hukumnya untuk dimakan. Kalau dia lupa, bukankah lupa dimaafkan? Iya, lupa dimaafkan. Betul. Tidak bertentangan dengan ayat ini. Lupa dimaafkan. Artinya dia tidak berdosa. Tetapi sembelihannya tetap haram untuk dimakan, enggak boleh. Ah, bagaimana bisa? Itu kan nanti jadi mubazir, sayang dong hewannya, sudah disembelih enggak boleh dimakan. Ya kan begitu ya? Naam. Ini sapi yang besar ini yang disembelih. Ya. Sapi apa namanya misalnya? Sapi yang mahal misalnya, atau unta. Sayang ini kalau enggak dimakan. Dia lupa kok. Betul. Ketika dia menyembelih lupa, tidak membaca bismillah, dia dimaafkan. Tetapi tetap sembelihannya haram. Bagaimana bisa? Ya, sama seperti ketika orang sholat, ya, tidak berwudu. Di antara syarat menyembelih membaca bismillah. Sama seperti ketika orang sholat, di antara syarat sahnya sholat adalah dengan berwudu. Apakah sah sholatnya seorang tidak berwudu? Tidak. Misal sekarang seperti ini, ada orang sholat, lupa dia tidak berwudu, apakah dia berdosa? Orang sholat lupa gak berwudu, tiba-tiba masuk masjid langsung sholat, ternyata dia hadas, dia memiliki hadas tidak berwudu, apakah dia berdosa? Tidak berdosa, ya kan? Tapi apakah sholatnya sah? Sholatnya tidak sah. Kalau itu sholat wajib, wajib untuk diulangi. Sama seperti sembelihan, ketika dia lupa menyembelih, membaca basmalah, dia enggak berdosa, tapi sembelihannya haram. Tidak boleh dimakan karena itu syarat, ya. Tidak bisa digugurkan karena kejahilan atau karena lupa. Nah, atau karena tidak sengaja. Wallahu a'lam bisawab. Demikian. Maka ini syarat yang penting perlu diperhatikan. Tapi ini dua syarat yang berkaitan dengan hewan sembelihan. Dipotong 4 saluran. Syarat yang kedua harus dengan membaca basmalah. Wajib, menambahnya dengan lafaz takbir Allahu Akbar mustahab. Kemudian kita masuk ke jenis yang ketiga, syarat yang ketiga. Thalithan asyartu al-muta'alliqu bi alati dzabh. Syarat yang berkaitan dengan alat untuk menyembelih. Ya. Alatnya pun ini ada syarat-syaratnya, enggak bisa pakai alat sembarangan. Ya. Berkata al-mu'alif, antakunal alatu mimma yajrahu bihaddihi min hadidin wa nuhasin wa hajarin wa ghairi dhalika mimma yakta'ul hulqum wa yanharud dam adasina wa dhufr. Alat itu adalah harus berupa alat yang bisa melukai dengan tajamnya. Dia bisa memotong dengan ketajamannya. Baik itu berupa alat yang terbuat dari besi atau tembaga atau dari batu atau selainnya. Syaratnya dia harus tajam. Yang bisa memotong al-hulqum, bisa memotong saluran pernapasan tadi dan apa yang telah kita sebutkan tadi. Wa yanharud dam, dan juga bisa mengucurkan darah. Ya. Membunuh hewan dengan listrik. Boleh enggak? Enggak boleh. Tidak mengeluarkan darah dia. Iya kan? Disetrum hewannya, mati. Naam. Mati dia. Tidak mengeluarkan darah. Nah, ini haram. Ya. Tidak halal untuk dimakan. Nah, ini banyak apa namanya tempat-tempat pemotongan hewan dalam skala besar yang pengen cepat, ya kan? Hewannya disetrum tanpa disembelih. Ya. Tata cara seperti ini menyelisihi syariat. Dagingnya haram, tidak boleh untuk dimakan. Ya. Bagaimana kalau disetrum tapi dia masih hidup dan sempat untuk disembelih? Ini boleh. Ini boleh. Tapi harus diperhatikan, dipastikan ketika dia disetrum itu hanya pingsan, dia masih hidup. Bagaimana memastikan dia masih hidup? Perhatikan apakah dia masih bergerak kakinya mungkin, ya kan? Atau matanya masih berkedip, atau masih ada nafasnya. Nah, kalau seperti ini dia masih hidup, lalu disembelih. Nah, ini dibolehkan, ini boleh, ya. Nah, sebagaimana ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan dari surat Al-Maidah. Nah. Hurimat 'alaikumul maitatu waddamu lahmul khinzir wa ma uhila li ghairi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakaitum. Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi dan apa-apa yang disembelih dengan tidak dengan nama Allah. Hewan-hewan yang tercekik maksudnya terjerat lehernya atau terhalangi nafasnya karena asap atau apa, ya kan, tidak tercekik lehernya dengan tali atau jerat tapi dia tertahan nafasnya karena asap atau yang selainnya. Wal mauqudah, atau hewan yang terpukul, ya, dipukul atau disetrum termasuk. Mutarod, dia hewan yang jatuh dari atas tempat yang tinggi. Wan natihah, atau hewan yang ditanduk. Nah, ini semuanya haram. Wa ma akala sabu, demikian pula hewan yang dimakan oleh binatang buas. Illa ma dzakaitum, kata Allah, kecuali yang sempat kalian sembelih. Ya, sama seperti hewan yang disetrum belum mati tapi sempat untuk disembelih, maka ini halal. Walaupun sebenarnya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, hikmah, naam, hewan itu disembelih dalam keadaan segar, hidup, itu ketika disembelih darahnya akan mengucur keluar dengan keras atau dengan deras. itu akan membuat dagingnya lebih baik. Berbeda dengan hewan yang sempat pingsan di setrum kemudian disembelih, ya, itu darahnya akan sedikit mengalir keluar. Itu mempengaruhi kualitas dari daging tersebut. Nah, ini diantara hikmahnya. Ya. Demikian pula diperhatikan sebagian ahli hebroh, orang yang berpengalaman, mereka memberikan catatan hewan yang disetrum sebelum disembelih, ketika tidak didapati, terkadang ada ya yang tidak bergerak, nah, matanya pun tidak berkedip, ya, tetapi dia ini masih hidup, ada. Nah, ini susah dibedakan dengan hewan yang memang sudah mati, nggak bergerak, nggak berkedip. Bagaimana cara membedakannya? Ketika dia disembelih, darah yang keluar dari lehernya itu bukan darah merah, tapi darah yang hitam. Ini menunjukkan, oh, ini berarti sudah mati. Hewan tersebut sudah mati. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi orang berhati-hati ketika menyembelih, betul-betul harus memiliki keahlian, ya, dalam menyembelih. Kata al-mu'alif di sini, alat tersebut adalah alat yang tajam yang bisa memotong hulqum, saluran pernapasan, bisa mengucurkan darah kecuali gigi dan kuku. Tidak boleh menyembelih hewan dengan menggunakan gigi dan kuku. Apa dalilnya? Qala li hadis Rafi' radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma anhara ad-dama wa dhukira ismullah alaihi fakuluh laisa sinna wadh-dhufra. Hadis Rafi', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa-apa yang mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah padanya, maka makanlah oleh kalian kecuali dengan menggunakan gigi dan kuku. Dijelaskan oleh al-mu'allif, wa yadkhulu fi hukmi sin wa dhufri fil man'i sa'iru anwa'il 'idham sawa'un akanat min adamiyyin am ghairihi. Termasuk yang dilarang, termasuk hukum menyembelih dengan gigi dan kuku adalah menyembelih dengan tulang. Apakah itu tulang dari tulang manusia atau selainnya? Menggunakan tulang manusia atau tulang hewan atau yang selainnya. Wa sababul man'i min dzalik ma dzukira fil hadis, dan sebab larangan yang disebutkan di dalam hadis tersebut adalah wa tamamuhu, kesempurnaan hadis tersebut, qala wa sa uhaddithukum an dzalik amma sinnu fa 'azmun wa amma dzufru fa muddal habasyah. Hadis itu kelengkapannya konteksnya seperti ini. Aku akan memberitahukan kepada kalian sebabnya. Adapun gigi, maka dia termasuk tulang. Dan adapun kuku, maka itu adalah pisaunya orang Habasyah. Ya, orang-orang kafir. Orang Habasyah ketika menyembelih, mereka tidak menggunakan pisau, ya, tapi dengan menggunakan kuku. Dan kita dilarang untuk bertasyabuh, menyerupai mereka. Amanahyu anidzabhi bil idzam, adapun larangan menyembelih dengan menggunakan tulang, fali annaha tanajjasa bidam, karena ini alasannya, kenapa sih enggak boleh menggunakan tulang, ya, padahal tulangnya ini mungkin tajam, ya kan, dia asah tulangnya sampai tajam seperti silet, ya, bisa memotong, tetapi tetap tidak boleh. Kenapa? Kata al-mu'allif, tulang itu akan menjadi najis kalau dia terkena darah. Wa qad nahana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tanjisiha, dan Nabi sudah melarang, tidak boleh membuat tulang itu najis. Tidak boleh membuat tulang itu najis. Kenapa? Li'annaha zadu ikhwanina minal jin, karena tulang itu adalah makanan dari saudara-saudara kita bangsa jin. Perhatikan ayuhat talabah, ya, namanya tulang. Seseorang kita ketika makan ayam atau makan ikan ada tulangnya, bismillah, ketika dia buang tulang tersebut, ya kan, yang dari kita makan dengan mengucapkan bismillah, itu bagi bangsa jin itu adalah makanan yang lezat bagi mereka. bagi mereka itu adalah bukan hanya sekedar tulang, tetapi lahm, daging yang sempurna. Oleh karena itu kita dilarang untuk menajiskan, membuat tulang itu najis. Karena itu adalah makanan dari saudara-saudara kita jin yang muslim. Apabila dia terkena darah, maka itu termasuk najis. Itu bisa menjadi najis. Ini diantara hikmah larangan, sebab larangan tidak boleh memotong dengan tulang. Adapun memotong, menyembelih dengan kuku, wa amma dhufru falinahi an tashabbuhi bil kuffar. Adapun kuku, maka larangannya adalah termasuk larangan dari menyerupai orang-orang kafir. Naam. Jadi ini dua. Naam. Ini adalah syarat yang terkait dengan alat untuk menyembelih. Ya. Kita masuk ke masalah yang berikutnya. Qala al-mas'alatu tsalitsah. Adabu adzabh. Etika-etika, adab-adab ketika menyembelih. Qala lidzabhi adabun yanbaghi lidzabih at-taqayyud biha. Dalam menyembelih di sana terhadap beberapa adab dan etika yang sudah sepantasnya orang yang menyembelih untuk memperhatikannya. Di antaranya yang pertama, adab menyembelih yang pertama. Qala an yuhidda adzabihu syafratahu. Dia menajamkan pisaunya. Menajamkan pisaunya. Li hadis Syaddad bin Aus. Berdasarkan hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhah. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala sesuatu, sampai ketika kalian membunuh, maka perbaguslah dalam membunuh, dan ketika kalian menyembelih, maka berbaguslah dalam menyembelih. Hendaklah seseorang menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Jadi ketika kita menyembelih pun kita diwajibkan untuk berbuat ihsan. Bagaimana berbuat ihsan itu? Tajamkan pisaunya. Ya. Jangan memotong atau menyembelih hewan dengan pisau yang tumpul. Ini akan menyiksa. Ini bukan perbuatan ihsan. Tajamkan pisaunya dan tenangkan hewan tersebut. Ya. Tenangkan dia. Nah, buat dia menjadi tenang, tidak takut, tidak gelisah. Ini termasuk perbuatan ihsan ketika menyembelih. Adab yang kedua. Qala an yuj'a ad-dabata li jambihal aisar. Membaringkan hewan pada lambung kirinya. Jadi hewan, sapi, kambing atau unta, unta tidak ya, tidak dibaringkan. Nanti akan datang penjelasannya. Hewan tersebut dibaringkan pada lambung kirinya, pada lambung kiri. Nah, kenapa kok lambung kiri bukan lambung kanan? Ya, ini supaya orang yang menyembelih mudah ketika menyembelih dengan tangan kanannya, menyembelih dengan tangan kanannya. Boleh enggak dibalik? Boleh kalau ada hajah. Membaringkan pada lambung kanannya, boleh kalau ada hajah, terutama apabila yang menyembelih itu orang yang kidal. Bahasa Arabnya aksar. Orang ini aksar kidal, dia menyembelih pakai tangan kiri. Ya kan? Maka hewan sembelihannya dibaringkan kehadap pada lambung kanannya, boleh. Qala wa yutraku rijluhal yumna tataharraku ba'da dzabh. Dan ketika selesai menyembelih, kaki kanannya itu dilepas, dibiarkan untuk bergerak. Litastarih bitahrikiha, agar hewan itu merasa apa namanya bebas, merasa ringan. Ketika dia disembelih dia bisa bergerak. Nah, ini pun lebih memudahkan darahnya untuk cepat keluar. Bahkan kalau bisa kaki, semua kakinya itu dilepas, tidak diikat, itu lebih baik. Kalau kakinya itu semua bisa dilepas, tidak diikat, itu lebih baik. Ya. Itu akan lebih aryah, itu akan lebih ringan, lebih apa namanya, lebih enak bagi si hewan tersebut. Ya. Dia tidak akan merasa tersiksa ketika disembelih. Li hadis Syaddad ibn Aus al-Mutaqaddim qabla qalil, ini berdasarkan hadis yang tadi yang kita bacakan, ya, hadis tentang al-ihsan. Wali hadisi Abil Khair, demikian pula berdasarkan hadis Abul Khair, ana rajulan minal ansar haddathahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang dari kalangan Ansar pernah bercerita tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu ajja'a udhiyatahu liyadbahaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaringkan, ya, hewan sembelihannya untuk disembelih. Ini syahidnya. Nabi membaringkan hewan tersebut. Maka disunahkan ketika menyembelih itu hewannya dibaringkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajul, maka Nabi mengatakan kepada orang tersebut, "A'inni 'ala dhahiyati fa'anahu." Nabi mengatakan kepada orang tersebut, "Tolong bantu saya menyembelih hewan ini," maka orang tersebut membantunya. Nah, ini dia adab yang kedua. Hewan tersebut dibaringkan. Adab yang ketiga, ats-tsalits, nahrul ibil qa'imatan ma'kulatan rukbatihal yusra. Adab yang ketiga adalah menahar al-ibil, unta. Unta itu cara menyembelihnya bukan dizabah. Ya. Apa bedanya az-zabhu dengan an-nahru telah kita sebutkan. Kata mu'alif di sini, wan-nahru, nahru itu adalah, ya, jadi cara menyembelih itu ada dua, ya, ada az-zabhu, ada an-nahru. Nah, kalau az-zabhu itu yang sering kita lihat ketika menyembelih sapi, kambing, itu az-zabhu, dibaringkan, dipotong, ya, apa namanya, lehernya bagian atas, ya kan, bagian atas. Nah, jadi kalau misalnya perhatikan ini, misalnya ini kepala dan leher sapi atau kambing, az-zabhu itu memotong bagian atasnya. Ya. Memotong bagian atas. Kalau an-nahru dengan menikam bagian bawah pangkal lehernya yang di dekat dadanya. An-nahru kata beliau, at-ta'nu bi muhaddadin fil labbati. Nahar itu adalah dengan menikam dengan senjata tajam pada labbah, labbahnya unta. Labbah itu apa? Wahiyal wahdatul lati baina aslil unuq wa sadr. Labbah itu adalah bagian pangkal leher unta antara lehernya dengan dadanya, ya. Jadi ini labbah, tempat kalungnya unta. Jadi ditikam di sini. Naam. Itu nahar. Dan itu disunahkan untuk unta, ya, untuk unta. Boleh nggak dibalik? Kambing dan sapi di nahar, unta di zabah. Boleh, tapi ini tidak afdol. Nah, Syekh Al-Utsaimin mengatakan unta itu afdolnya di nahar karena kenapa? Itu bagian labbah tadi itu adalah bagian yang paling dekat dengan jantungnya. Ketika dilukai, darahnya akan semakin cepat keluar dan unta tersebut akan semakin cepat untuk pergi ruhnya atau mati. Nah, itu lebih baik bagi hewan. Adapun unta kalau didabah, dipotong apa namanya? Bagian atas dari lehernya yang dekat kepala, itu akan menyiksa dia. Justru itu akan menyiksa dia. Jadi jangan dibalik. Nah, subhanallah, syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna. Bahkan Allah telah memilihkan yang terbaik untuk makhluk-makhluknya, hatta hewan sekalipun, ya kan? Sapi, kambing itu bagusnya begini cara menyembelihnya, unta itu begini cara menyembelihnya. Subhanallah, itu sempurnanya syariat Islam. Ya. Qala, kita lanjutkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, fadkurusmallahi alaiha sawaf. Ketika menyembelih unta, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Quran, maka sebutlah nama Allah padanya sawaf. Apa sawaf artinya? Ai qiyaman min thalathin, berdiri di atas tiga kakinya. Jadi unta tersebut kakinya, salah satu dari kakinya diikat, dia berdiri di atas tiga kaki, kemudian ditusuk labahnya. Ya, itu cara menahar. Qala Umar bin Umar radhiyallahu anhuma, ala rajulin qad anaha badanatahu liyanharaha. Demikian pula berdasarkan perbuatan Abdullah bin Umar, beliau pernah melewati seseorang yang merebahkan untanya untuk disembelih. Jadi untanya direbahkan untuk disembelih. Maka Ibnu Umar mengatakan, faqala ib'ats haqiyaman muqayyadatan sunnatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Biarkan dia berdiri. Maksudnya dia, Ibnu Umar mengatakan kepada orang tersebut, berdirikan unta tersebut, ya. Dalam keadaan dia terikat satu kakinya, itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adab ketika menyembelih unta. Adab yang keempat, qala dhabhu sa'iril haywan ghairi al-ibil. Adapun hewan-hewan selain unta, maka disembelihnya dengan cara dhabhu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Perhatikan, dalam ayat ini menyebutkan hewannya sapi. Naam. Allah menyebutkan dengan lafaz dzabah, an tadhbahu, bukan an tanharu. Ini menunjukkan bahwa sapi itu dizabah. Wali hadis Anas radhiyallahu anhu, demikian pula berdasarkan hadis Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzabaha al-kabshain alladzaini dhaha bihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendzabah, menyembelih dua domba untuk udhiyah beliau. Nah, untuk sembelihan beliau. Thayyib. Wallahu taala alam bisawab. Tersisa dua permasalahan. Ya. Perkara-perkara yang makruh ketika menyembelih dan hukum sembelihan ahli kitab, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Binillah, wallahu taala alam, wafaqallahul jami', subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.